Jadi hal-hal seperti ini sebenarnya yang semakin kita paham ya, semakin kita akan merasakan bahwa ternyata mengobati itu mudah sebenarnya. Ya. Nah, tadi kan saya katakan bersihkan. Nanti kita akan bahas bagaimana kita meningkatkan daya tahan tubuh kita di era COVID kayak begini dengan menggunakan bahan-bahan ini sebenarnya. Insya Allah cukup. Cukup asal apa? Asal tenang. Ya. Asal tenang. Ini yang jadi masalah sekarang. Orang kan parno luar biasa. Waspada perlu, Pak, Bu. Ya, tapi ketakutan tuh jangan. Karena ketakutan bisa melemahkan atau menurunkan sistem imun kita. Ya. Dengan atau tanpa adanya COVID ini, kita tetap pasti akan mati kok. Ya, pasti mati, tenang aja. Mau termasuk juga perempuan-perempuan yang menggunakan bahan-bahan anti-aging segala macam, pasti tua, tenang aja. Pada saya gitu, ya. Pasti tua. Ngapain juga ribut anti-aging. Yang diperbaharui itu bukan sel kulitnya, tapi imannya diperbaharui. Supaya ngadepin apa COVID kayak begini, wabah kayak begini, ya. Bukannya was-was cemas luar biasa, ya, sehingga akhirnya apa? Ya, jadilah kayak sekarang orang akhirnya ketakutan, kecemasan, ya, seperti itulah. Maka akidah itu menjadi sebuah hal yang sangat penting ya dalam kesehatan, ya. Nah itu yang kita sekarang itu kalau boleh saya bertanya sedikit itu kan dunia pengobatan modern yang digaung-gaungkan saat ini Bapak sekalian sampai detik ini kalau kita lihat ya hipertensi kita belum selesai, kita bisa belum selesaikan hipertensi. Coba lihat diabetes kita belum selesaikan diabetes. Cobalah pikir. Anda yang paham lah, mungkin Anda mah ditanya obat diabetes apa? Enggak ada, paling mengontrolnya saja. Kan gitu kan bahasa kita kan selama ini kan. Kita sering katakan bahwa ya namanya katakanlah hipertensi, kemudian atau mungkin diabetes, kemudian autoimun, nggak ada obatnya semua. Terus kita ngapain selama ini gitu loh? Ngapain kita selama ini? Berarti ilmu yang kita dapatkan itu tidak kita cocokkan atau tidak kita selaraskan dengan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW. Nabi bilang apa? Hanya dua penyakit yang nggak bisa sembuh, ya, yaitu apa? Tua dan mati. Kan gitu kata Nabi. Maka Rasulullah SAW ya Bapak sekalian, ketika Abu Salamah sakit parah, maka apa yang beliau sampaikan? La ba'sa tuhur, insyaallah kata Rasulullah. Tenang aja, santai, tenang. Pasti sembuh kata Rasul. Ya, ini akan membersihkanmu. Nah, itu sakitnya parah. Terus Nabi keluar dari rumahnya Abu Salamahnya meninggal. Coba Anda bayangkan, Bapak sekalian. Di saat kondisi genting seperti itu pun Nabi kita alaihi salatu wassalam memberikan kalimat yang positif kepada orang sedang sakit. Jadi kalau ada orang tanya apa obat diabetes ada sembuhnya, ada diabetes itu ada obatnya enggak? Insyaallah ada. Jawabannya gitu aja. Jadi orang tenang gitu kan. Ya. Darah tinggi ada obatnya enggak? Ada. Obatnya apa? Di salah satu apa dari apa-apa yang Allah ciptakan di atas muka buminya ini. Ya, dari salah satu dari apa yang Allah ciptakan di atas muka bumi, disitulah ada obatnya. Nah, gitu kan sebenarnya kan? Maka kata Nabi katakan likulli da'in dawaun, kata Nabi setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Dan ada orang yang mengetahuinya dan ada orang yang tidak mengetahuinya. Ya. Masya Allah. Jadi, Bapak sekalian, dari situ saya mulai, oh begini ceritanya ya. Oh begini ceritanya memperbaiki badan kita. Karena apa? Konsep holistiknya itu kita pakai di sini. Ya, contoh, kalau Anda tanya, mungkin kalau kita bertanya, misalkan sebelah mungkin tomat itu kan punya senyawa anti kanker, kalau nggak salah namanya likopen. Jadi kalau ditanya, ada orang misalkan dia punya kanker prostat atau apalah gitu kan, kanker tumor kayak begitu, dia mulai mengkonsumsi tomat gitu kan, terus kita tanya, berarti likopen yang ada pada tomat ini yang mengobati atau menyembuhkan kankernya, nah itu pernyataan yang keliru sebenarnya. Jadi kalau bilang, apa menyembuhkannya? Pastinya Tuhan ya, pastinya Allah, tapi jawabannya apa? Ya tomat itu secara keseluruhan. Ya. Ini yang saya katakan pahamnya holistik, bukan reduksionis. Bukan likopennya, sama juga dengan kunyit tadi. Ya karena mereka multi reseptor, banyak reseptornya sehingga dia bisa punya peran yang sangat banyak gitu kan. Jadi Anda kalau kita minum kunyit bukan cuma sekedar dapat itunya aja, dapat anti agregasi plateletnya aja tapi dapat yang lain. Ini juga sama nih, habatus sauda. Ya, meskipun bukan tumbuhan asli Indonesia yang ada hadisnya. Ya, bahkan saya pernah baca itu dalam di internet itu orang-orang barat tuh menjual ini, mereka sebutnya black cumin. Yang mengandung satu namanya itu apa ya? Saya lupa. Belakangnya itu olol-olol gitu kan. yang ternyata bahan itu punya peran untuk menyeimbangkan metabolisme hormon di badan kita. Jadi bagi bapak-bapak nih ya, yang kalau mau hormonnya lebih baik ya memang minum ini. Ya, minum habatus sauda ini salah satu disarankan ya. Dalam dan hadisnya pun jelas seperti itu. Nah, terus kalian, lalu apa lagi yang kita bisa bahas ini? Konsep bersihkan tadi adalah mulai dari ada puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini kaitannya dengan apoptosis, kaitannya dengan autofagi. Ya, saya mempelajari, oh ternyata sebenarnya Muslim atau tidak Muslim dia, dalam satu tahun ya, 30 hari dia wajib untuk tidak makan. Tanda kutip wajib itu tadi. Karena memang proses apoptosis itu terjadi per 12 hari. Ya, jadi kalau kita ambil 365 dibagi 12 maka akan ketemu angka 30. Ada puasa Ramadan. Jadi buku ini pun menjelaskan tentang puasa itu. Puasa yang buku Longevity ini. Waktu saya baca, oh ternyata ada puasa juga. Ya, puasa-puasa yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Ya, meskipun mereka nyebutnya bukan puasa kayak Ayyamul Bidh 3 hari sebulan itu, tidak. Ya. 30 hari Ramadan, 6 hari Syawal, Senin Kamis, itu fasting twice a week, itu ada penelitiannya juga. Ya, puasa 2 kali seminggu. Kemudian puasa puasa-puasa sunnah, dan terakhir yang paling ultimate itu puasa Daud, ya, puasa sehari puasa, sehari libur. Gitu loh. Itu kan proses ini saya katakan tools-nya yang kita bisa pakai sebenarnya. Ya. Tapi memang mengajarkan ini kepada orang itu memang butuh apa ya? Butuh kita juga mengerjakannya dan juga butuh kita sampaikan kepada mereka mengapa mereka harus kerjakan ini. Sering saya sampaikan di kajian-kajian, saya katakan tubuh kita ini dititipkan sama Allah, raga kita dititipkan. Maka tolonglah berpikir untuk bagaimana mengembalikan raga ini kepada Rob kita, kepada Tuhan kita dalam keadaan yang baik juga. Sebagaimana dulu dia menciptakan dalam keadaan yang baik. Kalau tidak apa? Berarti kita menyia-nyiakan tubuh ini. Ini mati, memang sakit itu adalah takdir, betul. Tapi kita bisa berpindah di takdir yang lain. Dengan cara apa? Jaga makanan, jaga minuman, jaga apa yang kita konsumsi setiap hari. Ya. Nah, yang kedua, Bapak sekalian, ya tadi bersihkan. Yang kedua itu adalah keluarkan. Ya, keluarkan ini dikeluarkan dengan cara apa? Nah ternyata kalau dilihat dari struktur pembuluh darah kita ini memang paling dominan itu adalah kapiler. Hampir 40% lebih itu kapiler. Dan kapilernya memang tidak bisa dijangkau ya, kecuali dengan dimanipulasi terapi dan salah satu bentuk pembersihan dari kapiler-kapiler yang terganggu atau mungkin banyak CPS itu causative pathological substance, itu adalah dengan cara bekam atau hijamah. Ya, maka bekam itu ya penelitiannya sudah ada, bahkan insyaallah kapan hari Ahad ini saya sama beberapa teman-teman ada satu namanya Pak Wahyudi itu beliau seorang dokter yang sudah mengambil tesisnya tentang bekam juga, ada satu lagi dokter saraf juga yang itu penelitian mereka tentang bekam dan hasilnya memang memuaskan sekali ya tentang bekam. Ala kulli hal, dibalik itu semua memang ada hadisnya yang dijelaskan ya. Ada hadisnya yang dijelaskan bahwa berbekam pada tanggal 17, 19, 21 itu menyembuhkan penyakit. Dan yang menariknya lagi sebelum tanggal itu ya, sebelum tanggal 17 tadi kita kan disunahkan, ada 14-nya, 15-nya kita disunahkan untuk berpuasa. Bapak sekalian, yang WA atau mungkin yang email ke saya itu juga ada teman-teman saudara-saudara kita dari saudara-saudara sebangsa kita dari Bali ya, yang mereka bukan Muslim loh, Masya Allah. Yang beliau, mereka menyatakan terima kasih atas resep-resepnya gitu kan ya, silakan sesuaikan dengan agama masing-masing saya katakan, karena emang kesehatan sifatnya universal. Kesehatan itu sifatnya universal, ya lintas agama. Kita mau tolong aja, ya seperti itu. Karena apa? Kita minta pada Allah agar ilmu tadi, lagi-lagi saya katakan itu bermanfaat sebanyak-banyaknya bagi orang lain, gitu kan? Bukan cari gelar, bukan cari pangkat, bukan cari jabatan yang saya katakan sekali lagi nggak menyelesaikan masalah. Maka kembali saya mungkin meluruskan niat ya, saya diri dan teman-teman. Mari kita perbaiki niat tadi ya. Nah, kembali Bapak sekalian ke masalah keluarkan tadi. Nanti mungkin silakan dibaca lah tentang riset-riset tentang hijama atau blood cupping ini ya. Yang ini merupakan salah satu terapi yang luar biasa ya, yang bisa kita pakai sebenarnya. Di COVID ini pun juga sama, tentunya dengan protokol-protokol yang kita kita lakukan ya. Nah, kemudian yang terakhir ini baru masukkan. Ada kan bersihkan, keluarkan, masukkan. Nah, masukkan ini buat sekalian. Ya, masukkan bahan-bahan terbaik yang sudah Allah ciptakan di muka buminya ini. Ya. Kalau saya ditanya, apa misalkan contoh, dokter, apa saran dokter buat orang-orang yang darahnya mengalami pengentalan? Paling gampang ini aja nih. bawang bawangan. Jadi bawang bawangan ini biasanya punya apa namanya ya, kemampuan mengencerkan darah yang sangat luar biasa. Ya, di buku ini pun juga dikasih tahu tuh, di buku fitoterapi tadi juga disampaikan tentang itu. Ya, bawang bawangan memang bentuknya, kalau kita lihat bentuknya ya, kalau kita belah bawang ya, bapak sekalian, bawang ini kan kalau dibelah gitu kan, dia apa tuh namanya, bentuknya kayak saluran darah bentuknya bawang itu. Jadi masya Allah ya.